Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Al-Hadithu Astamin wa Thalathun wal Mi'ah. Hadis yang ke-138. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-fajru fajrani fajrun yukharrimu at-ta'am wa takhillu fihi as-salah wa fajrun takhrumu fihi as-salah ay salatu subhi wa yakhillu fihi at-ta'am. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa shahhahahu walil Hakim min hadis Jabir nahwu وزاد في الذي يخرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر إنه كذنب السحان. Dari sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, fajar itu ada dua. Fajar yang mengharamkan makan dan yang menghalalkan salat, dan fajar yang mengharamkan salat yakni salat subuh dan menghalalkan makan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan keduanya mensahihkannya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari hadis Jabir semacam itu, dan ditambahkan tentang fajar yang mengharamkan makan. Sesungguhnya fajar tersebut sinarnya memanjang di ufuk. Dan dalam riwayat yang lain, sesungguhnya fajar itu seperti ekor serigala. Naam. Al-hadis sahihul isnad wa rajih mauquf ala Ibn Abbas. Hadis ini sanadnya sahih, namun yang rajih mauquf sampai Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, mustatilan tala wartafa. Mustatilan itu artinya ialah panjang dan tinggi. Asyirhan wa adzibu. Asyirhan adalah serigala. Fihi fawaid. Al-faidatul ula, al-fajru naw'ani. Al-fajrul kadhib wal-fajrul sadiq. Ini fajar itu ada dua macam, fajar kadhib dan fajar shadiq. Al-fa'idatu atsaniyah, sifatul fajril kadhib, ma yali, ciri-ciri fajar kadhib sebagai berikut. Awalan, ayadhaba mustatilan fil ufuk. Sifat yang pertama, sinarnya tinggi memanjang di ufuk. Sanian, annahu kadan bidzibi, annahu kadana bidzibi min imtidadihi ila a'lal ufuk, min imtidadihi ila a'lal ufuk. Bentuknya seperti ekor serigala karena memanjang ke bagian atas ufuk. Ya, begini. Ekor serigala. Nah. Ada liukannya, ya. Nah. Salisan, launuhu al-abyad ad-dharib ila zurqah. Launuhu al-abyad al-dharib ila zurqah. Warnanya putih kebiru-biruan. Warnanya putih kebiru-biruan. Launuhu al-abyadu ad-dharibu ila zurqati. Ini ciri-ciri fajar kadhib. Al-faidatu ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga, sifatu al-fajr shadiq. Ma yali. Awalan, annahu mu'taribun fil ufuk. Sinarnya membentang di ufuk. Kalau tadi fajar kadhib meninggi. Baik. Sinarnya kayak lompat begitu ya, seperti ekor serigala. Tapi kalau fajar shadiq, sinarnya membentang di ufuk rata ya. Tsanian, anna launahu abyadu nasiul bayadi, anna launahu abyadu nasiul bayadi, warnanya putih nasiul bayad, benar-benar putih cemerlang ya. Kalau yang fajar kadhib tadi putih kebiru-biruan, kalau fajar shadiq putih bersih cemerlang. Al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat, hukmul fajri al-kadhib, anna zuhurahu la yuharrimu as-sahur wa la takhillu fihi salatus subhi. Hukum fajar kadhib ialah tidak dilarang untuk makan sahur, yakni masih boleh makan sahur, namun tidak halal salat subuh padanya. Al-faidatu al-khamisah, faedah yang kelima, hukmul fajri as-shadiq, anna zuhurahu yuharrimus sahura wa takhillu fihi salatus subhi. Hukum fajar shadiq kemunculannya menandakan haramnya makan sahur karena sudah habis waktunya, dan halal sholat di dalamnya. Al-fa'idatu as-sadisah, faedah yang keenam, awalu waktu sholat di subhi zuhuru al-fajri as-sadiq. Awal waktu sholat subuh ialah munculnya fajar shadiq. Nah, qala al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahmataala, al-hadithu tasi' wa thalathun wal mi'ah. Hadith yang ke-139. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Rawahu at-Tirmidzi wal Hakim wa shahahahu wa asruhu fi sahihain. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, amalan yang paling utama ialah sholat di awal waktunya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim, dan keduanya mensahihkannya. Dan asal hadis ini ialah di dalam Sahihul Bukhari wa Muslim. 6. Al-Hadis sahih. Sahahahu At-Tirmidzi wal Hakim. Waqad akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim an Ibni Mas'ud bilafdi sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, qal as-salatu li waqtiha. Hadis ini sahih, disahihkan oleh At-Tirmidzi wal Hakim, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Ibnu Mas'ud, tapi dengan lafaz, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah pun menjawab, salat pada waktunya. Nah, fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faidatul ula, anna afdalal a'mal as-salihat wa ada'us salatil mafruḍah fi awali waqtiha. Anna afdalal a'mal as-salihat wa ada'us salatil mafruḍah fi awali waqtiha. Amalan yang paling utama, amal soleh yang paling utama, ialah menunaikan sholat fardu di awal waktunya. Al-fa'idatu asaniya, anna fadailal a'mali mutafawitatun, bahwa keutamaan amal itu mutafawitatun, berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Jadi ada yang pahalanya banyak, ada yang pahalanya biasa, ada yang pahalanya sedikit. Ya. Nah, al-fa'idatu as-sadisah, fihi as-su'al anil ilmi wa ma'atibihi fil afdaliyah. Dalam hadis ini disyariatkan untuk bertanya tentang ilmu, dan manakah amalan yang paling utama. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah, taqdimul aham fal aham fil a'mal. Dalam beramal kita harus mendahulukan yang paling penting sebelum yang penting lainnya. Semuanya penting, tapi dulukan yang paling apa ini? Penting. Karena umur kita itu terbatas, kesempatan terbatas, maka lakukan yang terpenting, yang terbaik, sebelum melakukan hal-hal yang baik dan penting lain. Ya. Nah, kalau enggak sempat melakukan semuanya, paling tidak kita sudah mengamalkan yang terbaik. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.